Terus-teruskan. Ya. Apa ya? Minyak yang ada mitosnya. Ya. Ada mitosnya kan ya? Katanya cara mendapatkannya. Ya. Jika benar seperti itu, artinya ada mitos seperti itu, dasar menemukannya seperti itu, kemudian nanti itu akan mendukung asyiri, ya. Seperti itu tentunya bagi kita seorang muslim yang memerangi kesyirikan, memerangi khurafat, yang memerangi kesyirikan, ya, tidak boleh ikut-ikutan terjadi yang seperti itu. Nah, itu kan nanti membuatkan keyakinan itu jadi, oh betul saya sembuh, berarti masya Allah itu mimpinya atau apanya itu. Ini yang seterusnya akhirnya dikaitkan di sana. Nah, ini rumah.